Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan bahasan fiqih. Pada materi yang lalu sudah dijelaskan tentang pelayanan istri terhadap suaminya. Sekarang adalah tawasiyat lil ukhti al muslimah. Tawasiyat lil ukhti al muslimah. Pesan-pesan buat saudari muslimah. Ada hal-hal yang perlu diingatkan kepada setiap muslimah yang telah memiliki suami. Di antaranya adalah hal-hal yang harus dihindari adalah iskhatu az-zauj, membuat marah suami. Karena apa? Karena hal ini menyebabkan sholat seorang istri tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasatun la tujawizu salatuhum adhanahum al-'abdu al-abiq hatta yarji'a wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhitun wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. 3 orang yang salat mereka itu tidak melewati telinga mereka, berarti tidak diangkat ke atas. Yang pertama, hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya sampai dia kembali. Kedua, wanita yang tidur di malam hari sedangkan suaminya marah terhadap dia. Dan yang ketiga, imam suatu kaum sedangkan mereka tidak menyukai imam tersebut. Jadi tidak, 3 orang yang salat mereka tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hamba sahaya, salatnya si hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya, tidak diterima sampai dia kembali kepada tuannya. Yang kedua, seorang perempuan yang mana tidur di malam hari sedangkan suaminya dongkol marah terhadap dia, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diangkat ke langit sampai suaminya ridha terhadap dia. Kemudian orang yang menjadi imam suatu kaum, dia menjadi imam suatu kaum tapi kaumnya, jamaahnya tidak menyukai dia, tidak suka karena alasan yang syar'i. Nah, orang-orang tersebut salatnya tidak diterima, tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kaitan dengan wanita muslimah adalah ketika dia tidak membuat suaminya marah terhadap dia. Kemudian yang kedua yang harus diwaspadai, yang harus dijauhi adalah idza'u az-zauj, menyakiti suami termasuk perbuatan yang dicela, terlarang, bahkan hal tersebut diancam di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Muadz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tuaddi imra'atun zawjaha fid dunya illa la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huri al-'ain la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa indaki dakhil yushiku an yufariqaki ilaina. Rasulullah SAW mengatakan tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya dari kalangan bidadari mengatakan kepadanya, jangan kamu menyakiti dia, qatalakillah, semoga Allah membinasakan kamu. Dia itu hanya sementara bersama kamu. Tidak lama lagi dia akan meninggalkan kamu dan menuju kami. Jadi di sini didoakan buruk oleh al-hur al-ain ketika seorang wanita, seorang istri menyakiti suaminya. Dikatakan qatalakillah. Itu kan doa yang buruk. Kemudian yang selanjutnya yang harus di jauhi dan dihindari oleh seorang istri adalah kufranu ni'matiz zawj, ingkar terhadap nikmat suami, dalam arti tidak syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh suami. Di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Waraaitun nara falam arakal yawm manzaran qat waraaitu aktsara ahliha an-nisa." Saya melihat neraka, saya tidak melihatnya seperti pemandangan seperti hari ini, dan saya melihat mayoritas penghuninya adalah para wanita. Qalu bima ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, "Kenapa demikian wahai Rasulullah?" Jadi kenapa mayoritas penghuni neraka itu adalah para wanita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bi kufrihinna. Itu dengan sebab kekafiran mereka. Maka qila dikatakan kepada beliau, ayakfurna billah, apakah para wanita itu kafir kepada Allah? Qala, Rasul mengatakan, yakfurna al-ashir, wa yakfurna al-ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, summa ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Mereka itu ingkar terhadap suami, dan ingkar terhadap kebaikan suami. Seandainya kamu, hai para suami, berbuat baik sepanjang tahun kepada salah seorang di antara mereka, kepada wanita, kepada istri, terus dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari dirimu, maka si wanita itu mengatakan, aku tidak melihat sedikit pun kebaikan dari kamu. Jadi wanita mudah melupakan apa jasa kebaikan suami. Ketika suami banyak berbuat baik sepanjang tahun, terus suatu hari ada sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia melupakan kebaikan suami itu, malah mengatakan kamu ini tidak pernah berbuat baik kepada saya. Kemudian yang selanjutnya yang harus diwaspadai dan dihindari adalah talabut talaq min ghairi ma ba'sin. Meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan. Meminta cerai, meminta tolak, tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan, diancam oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud juga yang lainnya. Beliau mengatakan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ba'sin, fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan, maka haram atas dia wangi surga. Jadi meminta cerai tanpa alasan yang syar'i itu adalah diharamkan, bahkan di sini diancam dengan tidak akan mendapatkan wangi surga. Oleh sebab itu, para wanita tidak boleh meminta cerai kepada suaminya kalau tidak ada alasan yang dibenarkan secara syariat. Kemudian yang selanjutnya yang harus dijauhi, diwaspadai adalah jangan mentaati suami di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suami memang wajib ditaati, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang sebagai penghormatan, tentu aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Namun demikian, ketika si suami memerintahkan berbuat maksiat, maka tidak boleh ditaati. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim, dan yang lainnya, beliau mengatakan, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Sang Pencipta. Oleh sebab itu, ketika seorang suami memerintahkan istri, untuk melakukan maksiat seperti memerintahkan untuk tidak berhijab, untuk mencopot hijab, untuk mencopot cadarnya, maka itu tidak boleh ditaati. ketika suami memerintahkan untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ditaati karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Al-Khaliq. Kemudian selanjutnya yang harus dijauhi juga adalah as-siyam tatawuan wa zawjuha hadirun biduni iznihi. Melakukan saum sunnah, saum tatawu, sedangkan suaminya ada hadir tanpa seizin dia. Seorang wanita dilarang melakukan saum sunnah kalau suaminya ada di rumahnya tanpa seizin suaminya. Di dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi iznihi." Seorang wanita tidak boleh saum sedangkan suaminya hadir ada kecuali dengan izinnya. Kenapa? Karena ketika saum sunnah maka itu bisa menghalangi suami dari apa? Dari haknya, itu hak menggaulinya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yajuzu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi iznih. Tidak boleh seorang wanita saum ya sedangkan suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Kecuali saum yang fardu. Ini yang dilarang itu saum yang sunnah, yang tatawwu. Kemudian selanjutnya yang harus diwaspadai dan dihindari adalah sikap al-imtina min tamkini zawjiha al-istimta' biha. Sikap menolak untuk digauli oleh suaminya. Istri diajak untuk berhubungan suami istri oleh suaminya, terus dia menolak, maka itu perbuatan dosa besar, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat juga oleh para malaikat. Makanya Waalaikumsalam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha." Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, terus dia tidak mendatanginya, sehingga akhirnya suami tidur dalam keadaan marah terhadapnya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Bahkan dalam riwayat yang lain, para malaikat murka terhadapnya sampai suaminya ridho. Kana bis sama, kana ladhi bis sama sakhitan 'alaiha hatta yardha. Yang di langit murka terhadapnya sampai si suaminya ridha. Jadi tidak boleh istri menolak dari ajakan suaminya untuk berhubungan suami istri. Kemudian selanjutnya yang harus dijauhi juga sikap ifsya asraril istimta. Menyebarkan rahasia hubungan suami istri, hubungan badan istimta jima, tidak boleh rahasia ini disebarkan kepada orang lain. Dari hadis Asma binti Yazid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'aluhu bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'ala ma'a zawjiha. Mungkin ada pria yang mengatakan apa yang dia lakukan terhadap istrinya. Dan mungkin ada seorang perempuan yang mengabarkan apa yang dia lakukan bersama suaminya. Maka orang-orang terdiam. Maka saya berkata, Asma binti Yazid mengatakan, ay wallahi ya Rasulullah, innahunna layaf'alna. Ay wallahi ya Rasulullah. Demi Allah, wahai Rasulullah, innahunna layaf'alna. Sesungguhnya mereka, para wanita, benar-benar melakukannya. Yaitu suka menceritakan apa yang mereka lakukan bersama suaminya. Wa innahum la yaf'alun, dan mereka juga para suami suka melakukan, yaitu menceritakan apa yang dia lakukan bersama istrinya. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fala taf'alu, jangan kalian lakukan. Fa innama dzalika mislu syaitan laqiya syaitana fi tariqin faghasyaha wan nasu yanzurun. Jangan kalian lakukan, karena itu seperti apa? Tindakannya seperti setan laki-laki ya bertemu dengan setan perempuan di tengah jalan, terus menggaulinya sedangkan orang-orang pada menonton. Hadis sahih dari Imam Ahmad. Jadi orang-orang yang menceritakan hubungan suami istrinya kepada orang lain seperti itu, seperti orang yang berhubungan badan terus ditonton oleh orang lain. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, inna syarran nasi indallahi manzilatan ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi tsumma yanshuru sirraha. Seorang yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat adalah orang, seorang pria yang berhubungan badan dengan istrinya dan istrinya berhubungan badan dengan suaminya terus menyebarkan rahasia itu kepada orang lain. Itu termasuk orang yang paling buruk. Kemudian juga selanjutnya yang harus dihati-hatikan, harus dijauhi adalah khal'ul malabis fi ghairi baitiz zauj, mencopot pakaian di selain rumah suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma imra'atin naz'at siyabaha fi ghairi baitiha kharaqallahu azza wa jalla anha sitrahu. Wanita mana saja yang mencopot pakaiannya di selain rumah suaminya, di selain rumahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala merobek tirainya. Kemudian selanjutnya, yang dilarang adalah istri memasukkan orang ke dalam rumah suaminya tanpa seizin suaminya. Tidak boleh seorang perempuan, seorang istri memasukkan laki-laki ke rumah suaminya tanpa seizin suaminya, walaupun laki-laki tersebut kerabatnya. Dalam hadis sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi iznihi wa la ta'zanna fi baitihi illa bi iznihi." Tidak halal bagi seorang perempuan melakukan saum sedangkan suaminya hadir kecuali dengan izinnya, dan jangan dia mengizinkan orang untuk masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Tidak boleh istri keluar dari rumahnya kecuali seizin suaminya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan waqarna fi buyutikunna. Waqarna fi buyutikunna. Ay ilzamna buyutakunna falatakhrujna ligoiri hajatin. Itu tetaplah kalian tinggal di rumah kalian. Jangan kalian keluar dari rumah tanpa hajat. Tanpa kebutuhan yang penting, yang mendesak. Jadi seorang istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan seizin suaminya. Kecuali kalau kebutuhan yang mendesak, yang memang sangat perlu, dan suaminya tidak bisa diminta izinnya karena tidak ada, maka dia bisa keluar untuk kebutuhan tersebut. Nah, ini adalah